jiwa raga ini sudah terbantri oleh semangat hakiki. Tadi ku berdetak keburu semangat sampai merah. Oke, bukan tabur gana, ku pegang teguh sumpah pemuda. Ku gegam merat layaknya bendera sang saka. Jangan diam, mari bersatu untuk ambil peranan. Indonesia menangis tercabik jika kau tak peduli dengan semua ini. Nanti ku berdetak keburu semangat sabang sampai merah. Oke, bukan tabur gana, ku pegang teguh sumpah pemuda. Ku pegang merat layaknya bendera sang saka. Generasi muda dapat bangsa dari Sabang sampai Merauke. Jangan sampai kita muda dipecah belah dari Sabang sampai Merauke. Kita tunjuk tinggi dan terlambat di darah kita. Kami tetap untuk menjaga menjaga bumi Indonesia.